gadis manis berkerudung putih, Suster Maria namamu. Kita bertemu sebulan yang lalu di teras rumah sakit. Kau tersenyum menundukkan muka waktu berkenalan denganku. Siang dan malam aku terkenang pada senyuman yang malu. Suster Maria, Suster Maria, mungkin engkau tak merasa hatiku terbakar asmara. Ini ku tahu engkau gadis suci mengikat janji setia. Hancur hatiku mengenang dirimu, wajah manis Suster Maria. Siang dan malam aku terkenang pada senyuman yang malu. Suster Maria, Suster Maria, mungkin engkau tak hatiku terbakar asmara. Ini ku tahu engkau gadis suci mengikat janji setia. Hancur